Kemudian di sini pasal yang keempat yang disebutkan oleh pengarang tentang kesalahan orang-orang yang sholat seputar masjid dan seputar sholat jamaah. Ya, ini termasuk pasal-pasal yang penting dalam pembahasan kita. Kumpulan kesalahan orang yang sholat dalam masjid atau seputar masjid dan sholat berjamaah. Beliau uraikan di sini empat kumpulan permasalahan dalam pasal yang keempat ini. Pertama, kesalahan-kesalahan orang yang sholat sampai sholat atau sampai qomat. Kemudian setelah itu yang kedua, kesalahan-kesalahan dari qomat sampai takbiratul ihram. Kemudian yang ketiga, kesalahan-kesalahan dari takbiratul ihram sampai ke salam. Kemudian kesalahan yang keempat, kesalahan-kesalahan seputar pahala, ya, sholat jamaah, dan kesalahan-kesalahan orang yang tidak hadir sholat jamaah, ya, dan peringatan keras bagi orang yang tidak hadir pada sholat berjamaah. Ya, sekarang akan diuraikan empat sub pembahasan dari pasal yang keempat ini. Ya. Yang pertama, kesalahan-kesalahan orang yang sholat sampai qomat. Dan beliau menyebutkan di sini beberapa poin kesalahan. Di antaranya, ya, sejumlah kesalahan berkaitan dengan orang-orang yang adzan dan orang-orang yang mendengarkan adzan. Yang kedua adalah bersegera dalam berjalan menuju masjid dan menyela-nyelai atau ini apa namanya kalau begini? Hah? Apa namanya kalau begini? Bahasa Indonesia-nya? Menyilangkan jari. Iya. Dan menyilangkan jari. Menyilangkan antara jari jemari menuju masjid. Ini kesalahan berikutnya yang disebut oleh pengarang. Kemudian yang ketiga, keluar dari masjid ketika adzan. Kemudian kesalahan yang keempat, masuk ke dalam masjid, ya. Kemudian sholat pun didirikan dan imamnya sudah takbiratul ihram dan masih ada yang berbicara di belakang. Ya. Kemudian kesalahan yang keempat, meninggalkan tahiyat masjid, tidak memakai sutrah dan tidak sholat sunnah qabliyah. Kemudian kesalahan yang kelima, membaca surah al-ikhlas sebelum sholat didirikan, ditegakkan. Kemudian yang ketujuh, sholat nafilah, ya, seputar kesalahan tentang sholat nafilah apabila telah qomat. Kemudian yang kedelapan, tentang sholat nafilah setelah sholat fajr. Ya, kemudian yang kesembilan, tentang makan bawang putih, ya, tentang makan bawang putih dan bawang yang bisa menyebabkan, memakan bawang putih dan bawang bombay yang bisa menyebabkan gangguan terhadap orang-orang yang sholat sebelum dia hadir ke sholat jamaah. Ini semua akan diuraikan. Jadi uraiannya, ketika sholat dikumandangkan, orang datang ke masjid kan, banyak di sholat sudah mau hadir. Jadi sini akan dibahas oleh pengarang kesalahan dari sebelum qomat, ya, ketika sholat mau hadir, kesalahan tersebut berjalan sampai qomat, ya. Maka akan masuk di dalamnya seputar adzan, pekerjaannya orang-orang yang menuju ke masjid, ya, kemudian orang yang masuk dalam masjid dan lain-lain yang diuraikan, ya. Dan kita akan lihat di sini beberapa poin pembahasan. Di sini akan disebutkan tentang yang pertama disebutkan oleh pengarang di sini dalam kesalahan sampai qomat adalah sejumlah kesalahan orang-orang yang adzan dan orang-orang yang mendengarkan adzan. Yang pertama yang disebutkan di sini tentang hukum adzan itu sendiri apa? Ada sebagian orang berpendapat bahwa adzan itu hukumnya sunnah. Adzan itu hukumnya sunnah. Ya, dan ini adalah kesalahan kata pengarang, sebab adzan itu hukumnya adalah wajib kifayah. Adalah wajib kifayah. Dan ini kesepakatan di kalangan para ulama. Para ulama yang mengatakan sunnah itu bukan artinya mereka mengatakan sunnah yang diinginkan, tapi perselisihan di sini adalah perselisihan lafzi. Artinya yang diinginkan di sini adalah wajib. Yang diinginkan adalah wajib. Demikian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, dan tidak pantas, ya, seperti adzan ini yang merupakan simbol besar kaum muslimin, kemudian dikatakan sunnah hukumnya. Ya, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan adzan sebagai tanda, ya, satu kaum diperangi atau tidak. Nabi kalau mau memerangi satu daerah, satu kaum, maka beliau menyusup di malam hari dan ditunggu sampai waktu subuh. Ya, ditunggu sampai waktu subuh. Kalau waktu subuh tidak terdengar adzan, maka diperangi kaum tersebut. Diperangi kaum tersebut. Yang dijadikan tanda adalah apa? adalah adzan. Maka tidak pantas ya adzan yang merupakan syiar Islam ini kemudian dikatakan hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adzan hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Akan tapi dibedakan wajibnya adalah wajib kifayah. Wajib kifayah. Artinya kalau di suatu negara, ya, suatu daerah, suatu tempat, suatu desa telah dikumandangkan adzan, maka telah gugur kewajiban adzan kepada yang lainnya. Begitu artinya wajib kifayah. Ya. Kemudian di sini kesalahan yang kedua yang disebutkan oleh pengarang tentang kesalahan para tukang adzan yang kalau dia selepas adzan membaca dengan suara yang keras salawat dan salam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian dengar setelah adzan kalau dia baca dengan suara keras Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya dari bentuk-bentuk salawat. Semua ini adalah bid'ah ya karena menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ya tukang adzan menjawab apa namanya? Tukang adzan membaca salawat ya. Tukang adzan kerjanya hanya adzan saja. Tukang adzan tidak disyariatkan membaca doa. Sebab hadis Malik bin Al-Huwairits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Ya. "Tsumma shallu alayya." Apabila engkau mendengar tukang adzan, apabila kalian mendengar tukang adzan. Ini pembicaraan ditujukan kepada siapa? Kepada tukang adzan atau kepada orang yang mendengar tukang adzan? Orang yang mendengar, bukan kepada tukang adzannya. Apabila kalian orang-orang yang wahai orang-orang yang mendengar tukang adzan, mendengar tukang adzan melaksanakan atau mengumandangkan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Jadi menjawab adzan itu dijawab oleh orang yang mendengar, boleh bukan oleh tukang adzannya. Karena ada tukang adzan bersemangat setelah dia adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia jawab dirinya. Dia sebutkan dalam hatinya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada sebagian orang terdengar di mikrofon juga dia jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kesalahan fatal. Kemudian kesalahan berikutnya, begitu doa di belakang, ya setelah dia selesai adzan, dia doa juga. Padahal doa dan selawat itu diperuntukkan kepada orang yang mendengar, bukan kepada tukang adzannya. Bukan kepada tukang adzannya. Ya. Tidak ada dalil mengatakan bahwa tukang adzan juga berdoa. Ya. Bahkan itu adalah bid'ah sebagaimana yang disebutkan di sini oleh pengarang. Kemudian kesalahan yang ketiga berkaitan dengan adzan, ya, yaitu tentang adzan yang apa namanya dilagu-lagukan ya dengan suara yang mulahhal panjang sudah ya dengan nada dan bentuk-bentuk yang beraneka ragam. Ini an-naghamat seperti itu ya, jenis-jenis adzan dilakukan dengan lagu-lagu yang kita dengar ya dan panjang. Ini semua adalah kesalahan dan perkara bid'ah yang tidak dilakukan atau apa namanya maaf ya, dari kalimat bid'ah tidak bisa kita itlakkan bid'ah ya. Kalimat bid'ah tidak bisa digunakan bahwa itu adalah bid'ah, cuman dikatakan itu adalah perkara yang makruh dan tidak pernah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya ya. Tetapi sepanjang dia melakukan adzan, dia lakukan dan seterusnya dan cocok kalimat-kalimatnya, adzannya tetap syah insyaallah ta'ala, adzannya tetap syah. Tapi hal tersebut adalah perkara yang makruh, maka hendaknya ditinggalkan. Hendaknya ditinggalkan. Ya, Imam Al-Qurtubi berkata, ya, dan hukum, dan seorang muadzin hendaknya yatarassal fi adzan. Hendaknya ketika di adzan, itu jangan terlalu cepat. Ya. Adzan agak lambat. Ya. Wala yattarib bih. Dan jangan dia berlagu-lagu dengannya. Seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang jahil di zaman ini. Itu di zaman beliau. Ya, kebanyakan orang jahil dihitungnya di zaman para ulama. Ya, mereka terhitung orang jahil. Kalau sekarang ini kiai lagi adzan bentuknya seperti itu. Ya. Maka ini menurut hukum Imam Al-Qurtubi adalah orang-orang jahil yang tidak mengenal ya bagaimana tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi sebagian orang yang adzan, ya kalau dia mengumandangkan adzan, mungkin kalau diikuti panjangnya napasnya tersebut, 3 kali bernapas baru bisa mengikutinya. Ya. Saking panjangnya nada adzannya. Dan ini juga dari perkara yang salah melebihkan harokat. Ya. Di dalam mengumandangkan adzan paling panjang itu, di dalam tajwid bahasa Arab paling panjang itu cuma 6 harokat. Itu yang paling panjang. Tidak ada harokat lebih dari 6. Ya. Ada sebagian tukang adzan sampai 12. Ya. Apalagi kalau tukan adan yang top dikenal sekarang, wah itu lebih dari itu. Ya. Yang jelas panjang-panjangan suara. Ya. Sampai saya pernah lihat di satu masjid, saya sholat di situ, ya tukan adannya adan, masya Allah panjang suaranya. Di pertengahan adan dia pingsan. Pingsan langsung karena panjangnya napasnya tersebut, akhirnya dia jatuh. Ya. Akhirnya langsung disambung adanya oleh teman yang disambil di situ dan diperbaiki dulu napasnya. Ini karena berlebihan dan menyelisih sunnah. Ya. Akhirnya seperti itu keadaannya. Seperti itu keadaannya. Apalagi sekarang bentuk-bentuk adan itu ya tergantung mau diadankan bentuk bagaimana. Ya, ya tergantung apa namanya lagu-lagunya itu kan kori-kori yang banyak dikenal sekarang. Ada yang memakai lagu Hijazi, ada yang memakai lagu Iraqi, ada yang memakai lagu Sika, ada yang memakai lagu Soba, ya, dan seterusnya dari apa-apa yang dikenal di kalangan tukan-tukan apa namanya, ya, MTQI. Kemudian di antara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang bahaya atau kerusakan yang muncul, ya, dari adan ini atau dari adan dengan lagu-lagu itu, akhirnya adan dengan lagu-lagu itu saking indahnya, ya, akhirnya direkam oleh orang-orang, ya, dibuat kaset gitu, jadi kaset adannya, ya, kaset tentang adannya. Nah ini kaset-kaset adan ini, ya inilah yang tersebar di mana-mana, dan ada sebagian orang, ya, yang kalau di masjidnya tidak ada tukang adan, ya putar kaset saja adan sudah selesai. Dan ini kesalahan. Ini kesalahan. Pertama, kita bahas beberapa kesalahan dulu. Ya, dari sini ada dua poin yang mungkin saya perlu terangkan. Pertama, apa hukum adan menggunakan kaset rekaman? Ya. Hukum adan menggunakan kaset rekaman itu adalah perkara yang tidak disyariatkan. Ya. Perkara yang tidak disyariatkan karena menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk penyelisihannya terhadap sunnah dan bahaya apa namanya adan menggunakan kaset ini, ada beberapa poin disebutkan di sini oleh pengarang. Di antaranya, ini akan menelantarkan pahala dan ganjaran bagi tukang adan. Tukang adan kan mempunyai pahala kalau dia adan. Ya, seperti kalau siapa yang adan, maka adannya sejauh suaranya apa berkumandang, ya seluruh ya pohon-pohon yang hidup, yang mati, yang basah maupun yang kering akan memintakan ampun untuk dia. Ya. Tentukan adan orang yang paling panjang lehernya pada hari kiamat dalam hadis riwayat Muslim menunjukkan keutamaan dan banyak lagi keutamanya tukan adan. Ini kalau adan menggunakan kaset tidak ada sudah orang yang mendapatkan keutamaan ini. Kemudian yang kedua, penyelisihan yang kedua menyelisih sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Malik bin Al-Fairi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis salatu falyu'addi lakum ahadukum wa liummakum akbarukum." Apabila salat telah hadir, hendaknya salah seorang di antara kalian adan. Jadi Nabi mengatakan, kalau salat telah hadir, salah seorang dari kalian hendaknya adan. Bukan dikatakan salah seorang dari kalian bunyikan tep, ya, nyalakan kaset. Enggak. Tapi di sini disuruh salah seorang dari kalian untuk adan. Ya. Kemudian kesalahan atau bahaya yang ketiga, adan menggunakan kaset ini menyelisihi ya apa namanya syariat Islam dan kebiasaan dalam syiar Islam yang telah terwarisi turun temurun ya dari semenjak terbentuknya umat Islam sampai saat ini. Kemudian penyelisihan yang keempat, niat dalam adan itu adalah syarat ya, dan tukang adannya ini dalam kaset mana ada berniat ya, sebab dia adalah benda mati tidak mungkin berniat ya. Ini adalah kesalahan yang keempat. Kemudian yang kelima, adan itu adalah ibadah badan. Ibadah badania. Maksudnya ibadah yang dilakukan dengan tubuh. Ya. Dan dengan kaset ini tentunya dia, apa, atau yang kita ketahui bersama, bahwasanya kaset itu ya, tidak tergolong ke dalam ibadah badania. Kemudian, ya. Kemudian yang keenam, pada saat adan itu mempunyai adab-adab dan sunnah-sunnah. Bagaimana sunnahnya? Misalnya adannya ketika adan dia meletakkan jari telunjuknya di telinga, kemudian ketika membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Ini semua dilakukan, ada sunnahnya, adab-adabnya. Dan ini dengan kaset rekaman enggak bisa dilaksanakan. Enggak bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian yang ketujuh, dengan adzan ini akan terbuka pintu bermain-main dalam agama dan masuk bid'ah terhadap kaum muslimin, ya, dalam ibadah mereka dan syiar-syiar mereka, sampai kadang mungkin akan ditinggalkan adzan ini secara keseluruhan. Ya. Karena itulah para ulama di zaman ini, apakah itu dari majelis fikih Islam dari berbagai negara yang sering berkumpul tiap tahun membahas fikih-fikih Islam, semuanya memutuskan bahwasanya adzan dengan menggunakan pengeras suara itu adalah perkara yang tidak boleh, dan apabila itu dikumandangkan maka adanya tidak syah. Kalau misalnya di suatu negara tidak ada orang yang adan, cuma ada tape saja yang bunyi adan, maka masih dosa, seluruh orang-orang yang ada di situ belum melaksanakan adan, sebab adan itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau tidak melaksanakan maka semuanya dosa, padahal mereka mampu. Kemudian di antara kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang adalah kesalahan sebagian orang kalau setelah adzan dia membaca wa qulil hamdulillahi lam yattakhid waladan. Ya. Ini juga adalah kesalahan sebab tidak ada dalilnya membaca doa-doa yang seperti ini. Kemudian di antara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah adzan di dalam masjid. Ya, adzan dalam masjid. Beliau melihat bahwasanya adzan dalam masjid itu adalah kesalahan, adalah perkara yang makruh. Ya. Dan saya tidak melihat di sini itu adalah perkara yang bid'ah sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang. Ya. Tapi kayaknya beliau hanya melihat itu adalah perkara yang makruh sebab asalnya adzan itu adalah syiar Islam dan di atas tempat yang tinggi harusnya, sehingga dia menampakkan tubuhnya dan kelihatan syiar adzan, ya, bentuknya menyampaikan suara. Ya, dan beliau sebutkan juga kalau misalnya tiba-tiba mikrofonnya mati, ya, maka suaranya tetap bisa sampai kepada orang, berbeda kalau dia di dalam masjid. Ya, tetapi ala kulli hal sekarang ini sudah ada mikrofon, ya, sudah ada mikrofon, dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa tukang adzan itu hendaknya orang yang keras suaranya, dan dengan mikrofon ini suaranya akan berlipat menjadi lebih keras lagi. Karena itulah ini menunjukkan bahwa mikrofon adalah perkara yang boleh, ya, adalah perkara yang boleh dan sebagai wasilah yang syar'i yang boleh dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ya, maka karena itulah adzan menggunakan mikrofon hukumnya boleh. Adapun di dalam masjid, ya, yang benarnya adzan di dalam masjid juga boleh sebagaimana pendapat Syekh Mukbil dan lain-lainnya. Kemudian yang keenam dari kesalahan dalam adzan ini yang disebutkan oleh pengarang, ya, tentang pengucapan kalimat as-salatu khairum minan naum pada adzan yang kedua, itu termasuk kesalahan kata pengarang. Sekarang ini kalau kita lihat Indonesia umum, ya, begitu mau salat subuh adzan dulu, ketiga adzan ditambah as-salatu khairum minan naum, ya, dan itu salah, sebab peletakan kalimat as-salatu khairum minan naum itu bukan di adzan kedua tapi di adzan pertama. Dalam Islam itu dikenal dua adzan pada salat subuh, ada adzan pertama dan ada adzan kedua. Banyak dalil yang menunjukkan tentang hal tersebut. Ya. Adzan pertama itu adalah adzan menunjukkan waktu sahur. Ya, waktu sahur. Dan adzannya ini dikumandangkan ketika munculnya fajar kadhib. Ya, fajar kadhib, fajar dusta, yaitu fajar yang muncul di pertengahan langit setelah itu hilang. Kalau fajar shadiq itu adalah fajar subuh, fajar aslinya. Itu adalah fajar yang muncul di ufuk, ya. Awal kali muncul dia sedikit, terus menjadi terang terus sampai masuk waktu pagi. Iya, itu fajar shadiq. Nah, ketika muncul fajar kadhib ini, nah, di situ waktu mulainya adzan pertama. Nanti ketika muncul fajar shadiq, adzan kedua. Ya. Kalau diukur dengan jam, kalau misalnya jam untuk adzan salat subuh 4:30, ya, maka fajar kadhibnya atau adzan pertamanya itu sekitar jam 4 10 menit atau jam 4 5 menit, seputar itu, ya, sekitar itu. Ya. Maka pada adzan pertama, ya, pada adzan pertama di situ letak penggunaan as-salatu khairum minan naum, sebab maksud dari adzan pertama itu memang membangunkan orang tidur. Ya. membangunkan orang tidur. Maka di situ menggunakan as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik ya, bagi daripada tidur. Salat lebih baik daripada tidur. Ya. Adapun penggunaan di adzan kedua, as-salatu khairum minan naum pada adzan kedua sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita ini, ya, itu adalah perkara yang salah. Bahkan pengarang di sini menukil perkataan Syekh Al-Albani yang beliau mengatakan itu adalah bid'ah. Itu adalah bid'ah. Ya. Jadi adzan kedua, dan di sini ada dua kesalahan yang terjadi sebenarnya di tengah masyarakat kita. Pertama, mereka adzannya cuma satu kali. Dan ini menyelisih sunnah. Harusnya adzan itu dua kali. Adzan itu dua kali. Ada adzan pertama dan adzan kedua. Dan pada adzan pertama, nah, di situ memakai kalimat as-salatu khairun minan naum pada adzan pertama. Pada adzan yang kedua, di sini langsung saja, ya, tidak memakai as-salatu khairun minan naum. Ya. Begitu masuk hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya langsung Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Sebagaimana biasanya, ya, pada adzan duhur, asar, sama dengan itu. Ya, ada pun memakai as-salatu khairun minan naum itu di adzan yang pertama 20 atau 25 menit sebelum adzan aslinya untuk salat. Dipaham ini? Iya. Nah, tapi di sini ada poin yang perlu saya garis bawahi dari ucapan pengarang. Yaitu pengarang menganggap mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan kedua itu hukumnya bid'ah. Iya. Kalau menghukumi itu bid'ah, itu terlalu keras. Iya, itu terlalu keras dan belum bisa dipastikan atau ditegaskan bahwa hukumnya adalah bid'ah. Sebab dalil-dalil bentuknya umum sebenarnya. Ada dalil bentuknya umum. Cuman kita perkuat bahwa dia di adzan pertama karena ada beberapa dalil. Di antaranya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, kata beliau, "Kana fil adzanil awal ba'da hayya 'alal falah as-salatu khairum minan naum marratain." Kata Ibnu Umar, di adzan pertama setelah mengucapkan hayya 'alal falah, dia membaca as-salatu minan khairum minan naum dua kali. Ini Ibnu Umar mengatakan dan beliau tegaskan bahwa ini di mana? Di adzan pertama. Di adzan pertama. Ibnu Umar mengatakan di adzan pertama. Dan juga ada dalam hadis Abi Mahdurah, ya, tetapi dalam sanadnya ada kelemahan, tapi insyaallah taala bisa dikuatkan dengan atsar Ibnu Umar itu. Bisa dikuatkan dengan atsar Ibnu Umar ini yang semuanya secara keseluruhan menunjukkan bahwa as-salatu khairum minan naum itu sunnahnya diucapkan di adzan yang pertama. Di adzan yang pertama. Tetapi menganggap bahwa mengucapkan as-salatu khairum minan naum di adzan kedua itu adalah bid'ah, itu sekira berlebihan, ya. Dan yang benarnya kita katakan bahwa itu menyelisihi sunnah dan menyelisihi apa namanya tuntunan, ya, harusnya dia salat atau dia adzan pada menggunakan as-salatu khairum minan naum pada adzan yang pertama saja. Wallahu taala alam. Sekiranya ini sebagai kesimpulan, kenapa kita katakan itu bukan bid'ah, ya, sebab sekelompok dari para ulama terdahulu maupun sekarang, ya, menganggap bahwasanya as-salatu khairum minan naum itu diucapkan di adzan yang kedua. Syekh bin Baz menganggap as-salatu khairum minan naum di adzan kedua. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin juga adzan kedua. Ya, dan kebanyakan para ulama Saudi memang adzan kedua. Walaupun kita lihat bahwa pendapat ini adalah pendapat yang lemah, tetapi menghukumi ini adalah pendapat yang bid'ah, itu saya kira terlalu berlebihan. Dan sebagai kesimpulan, kita tutup dengan kesimpulan bahwa as-salatu khairum minan naum itu cuma dikumandangkan di adzan yang pertama. Adapun kalau dikumandangkan di adzan kedua, ini menyelisihi yang paling utama, ya, menyelisihi dalil yang kuat, ya, dan tidak bisa kita hukumi bahwa itu adalah perkara yang bid'ah. Wallahu taala alam. Kemudian di antara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang, ya, kata beliau, yaitu ditinggalkannya menggunakan dua tukan adzan pada salat subuh. Nah, jadi kita sudah dengar tadi bahwa pada salat subuh itu ada dua adzan. Ya, jadi kalau dua adzan, maka sunnahnya menggunakan dua tukan adzan. Ya, tukan adzan yang pertama beda dengan tukan adzan kedua. Dan ini ditunjukkan dalam hadis Ibnu Umar dan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Inna Bilalan yu'adzinu bilail, faqulu washrabu hatta tasma'u ta'dina Ibnu Ummi Maktum." Sungguhnya Bilal adzan di malam hari, maka makanlah dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktub adzan. Lihat di sini, ya, menunjukkan ada dua adzan. Katanya sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Adzan apa ini di malam hari? Hah? Adzan subuh. Sungguhnya Bilal adzan di malam hari. Kalau adzan salat yang diinginkan, tentunya tidak boleh makan, kan? Habis ini Nabi perintahkan, kalau Bilal adzan, maka makanlah kalian dan minumlah kalian. Oh, berarti ini adzan sebelum waktu subuh. Nah, inilah adzan pertama. Makanlah dan minumlah kalian. Kapan akhirnya? Sampai kalian mendengar adzannya Ibnu Ummi Maktum. Itu kan adzan yang kedua, yaitu Ibn Ummi Maktum. Ibn Ummi Maktum adzan untuk sholat subuh. Nah, kalau sholat subuh terbit fajar sudah, haram hukumnya makan bagi orang yang berpuasa, ya, puasa Ramadan. Dan kalau dia makan, puasanya batal tentunya. Nah, maka di sini menunjukkan bahwa adzan itu ada dua, dan tukang adzannya dua. Tukang adzan pertama, pada adzan yang pertama adalah siapa? Bilal bin Abi Rabah. Dan pada adzan yang kedua adalah Ibn Ummi Maktum. Ya. Ini sunnahnya, demikian. Kemudian, di antara kesalahan di sini dalam adzan yang disebutkan oleh pengarang adalah mengusap kedua mata. Ya. Pada saat pertengahan adzan. Ya, pada pertengahan adzan. Ya. Sebagian orang-orang awam, ya, katanya kalau siapa yang berkata ketika dia mendengar tukang adzan berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kemudian dia berkata marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma yaqbal ibahaihi wa yaj'aluhuma fi aidihi lam yarmat abadan. Katanya siapa yang berkata asyhadu an, siapa yang mendengar tukang adzan berkata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Kemudian orang ini, orang yang mendengar dia berkata, selamat datang dengan kecintaanku dan apa penyejuk mataku, yaitu Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia cium apa kedua ibu jarinya dan dia jadikan di matanya, ya, dia usapkan di matanya, maka katanya matanya tidak akan kena penyakit mata selama-lamanya. Ya. Tapi sangat disayangkan hadis ini, kata As-Sakhawi, ya, tidak ada hadis yang sahih sedikit pun, ya, yang semisal dari ini secara marfu. Ya, maka ini adalah hadis-hadis yang lemah dan hadis-hadis yang tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya. Kemudian diantara kesalahan dalam adzan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah tidak mengikuti tukang adzan, atau ada yang mengikuti tapi dia lomba tukang adzannya. Ya. Ini dua kesalahan. Ya, sebab menjawab adzan itu hukumnya sunnah muakkadah. Menjawab adzan hukumnya sunnah muakkadah. Dan sangat banyak keutamanya orang yang menjawab adzan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan wajib. Ya, sebab dalam hadis itu dikatakan idza sami'tumul muadzin atau idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Apabila kalian mendengar adzan, maka katakanlah perintah ini. Katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh tukang adzan. Maka berkata dengan ucapan tukang adzan itu hukumnya adalah, atau menjawab adzan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Di dalam hadis ini dengan lafaz perintah. Asalnya dalam perintah menunjukkan wajib, tetapi kita katakan sunnah muakkadah karena ada dalil yang memalingkan. Ada dalil yang memalingkannya, di antaranya hadis Malik bin Al-Huwairits dan beberapa hadis yang lain. Dan ini sekira panjang untuk diuraikan. Yang jelas saya tutup dengan kesimpulan bahwa menjawab adzan hukumnya adalah sunnah muakkadah, dan ini adalah pendapat jumhurul ulama. Ya. Karena itu disyariatkan mengikuti. Maka salah kalau orang adzan, ya, dia apa namanya santai-santai saja. Ya, santai, santai saja. Ya, kemudian ya, kesalahan yang kedua, apa kalau dia adzan dan dia mendahului tukang adzannya. Ya, tukang adzannya baru Allahu Akbar Allahu Akbar, dia sudah Allahu Akbar duluan. Di pertengahan tukang adzan. Ya. Maka dibiarkan tukang adzan selesai baru diikuti. Ya. Tukang adzan selesai baru diikuti. Itu namanya mutabah, mengikuti. Ya. Mengikuti apa yang diucapkan oleh tukang adzan. Kemudian, ya, pada saat mendengar adzan, ketika tukang adzannya berkata hayya 'alas shalah, maka jawabannya adalah apa? La haula wala quwata illa billah. Ya, itu yang benarnya. Kalau pengarang di sini, ya, beliau mengkompromikan pendapat yang lain. Ya, pengarang mengatakan kalau dia mendengar tukang adzan mengatakan hayya 'alas shalah, maka dijawab hayya 'alas shalah dan ditambah la haula wala quwata illa billah. Ya, mungkin antara dua dalil, katanya semuanya diamalkan. Tapi ini adalah pendapat yang lemah, sebab hadis yang mengatakan dijawab seperti yang diucapkan oleh tukang adzan itu telah dikhususkan oleh hadis yang lain yang menjawabnya secara rinci, maka yang rinci itu yang diambil. Yang benarnya kalau tukang adzan mengucapkan hayya 'alas shalah atau hayya 'alal falah, maka kita cukup jawab dengan la haula wala quwata illa billah. Kemudian di antara kesalahan dalam adzan adalah tambahan-tambahan doa yang dibaca setelah adzan. Ada memang doa-doa yang disyariatkan, ya. ketika misalnya mendengar syahadat pada saat muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah atau mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu disunnahkan mengucapkan raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Ya, disunnahkan mengucapkan itu setelah menjawab kalimat-kalimat itu. Dia jawab dulu asyhadu an la ilaha illallah, terus dia tambah itu tadi raditu billahi rabban. Dan setelah adzan ada doa-doa. Ya, seperti doa yang apa namanya? Yang kita hafalkan bersama, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-fadilata wal-wasilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ada. Ini doa, dan doa juga membaca selawat dan banyak keutamaannya. Doa ini Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah sampai akhir, itu ada sebagian yang menambah dalam doa. Ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-fadilata wal-wasilata wad-darajata ar-rafi'ah. Ada yang menambah seperti itu. Ini kalimat wadarajatir rafiyah lemah. Dan kalimat juga ya arhamar rahimin. Ya, tambahan terakhir ya arhamar rahimin. Ini juga lemah. Ya, tidak ada. Ya dalam seluruh jalan-jalan hadis. Kemudian juga ada sebagian orang kalau adzan maghrib dia tambah Allahumma ikbalu lailika wa idbaru naharika. Ini juga dalam hadis yang lemah. Ini juga dalam hadis yang lemah. Ya, dan ada orang kalau as-salatu khairum minan naum, dia jawab apa? Ya, sadaqta wa bararta. Ya, dia tidak jawab as-salatu khairum minan naum, dan ini salah. Sebab sadaqta wa bararta ini adalah hadis yang tidak ada asalnya. Hadis yang tidak ada asalnya dan menyelisih hadis. Nabi berkata, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh tukang adzan. Kalau tukang adzannya berkata as-salatu khairum minan naum, maka kita ikuti as-salatu khairum minan naum. Ya, as-salatu khairum minan naum. Harusnya begitu. Ya, kecuali kalau tukang adzannya menambah kalimat adzan yang salah, ya, maka jawaban maka tidak diikuti dengan ucapan tersebut. Ya, seperti tambahannya orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah kalau adzan setelah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, dia tambah hayya 'ala khairil amal. Ya, itu orang-orang Syiah menambah hayya 'ala khairil amal. Kalau mendengar mereka adzan kemudian mengucapkan hayya 'ala khairil amal, maka jawab saja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Itu jawabannya. Dan kadang sebagian orang Syiah ekstrim setelah adzan apa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tambah di belakangnya asyhadu anna aliyyan waliyullah. Saya bersaksi bahwa Ali adalah walinya Allah. Ini adalah bidah dan mungkar dalam adzan, ya. Maka adzan-adzan yang seperti ini kalau didengar, ya jawabannya ya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebab itu musibah. Nah. Dan itu fatwa dari Syekh Mukbil rahimahullahu taala. Kemudian di antara kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang berkaitan dengan kesalahan sampai komat, yaitu orang yang bersegera dalam berjalan menuju ke masjid. Dan ini menyelisih sunnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari ya dan Muslim, "Idza sami'tum al-iqamah famshu ila as-salati wa alaikum bis-sakinati wal-waqar wa la tasra'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu." Ini lafaznya Bukhari. Apabila kalian mendengar qamat, maka jalanlah kalian menuju salat. Hendaknya kalian tenang dan tidak tergesa-gesa, dan jangan apa tergesa-gesa. Fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapat salatlah. Wa ma fatakum fatimu, dan apa yang kalian luput sempurnakan. Ya, maka di sini tuntunan kalau seorang mendengar qamat, ya, mendengar qamat, sudah qamat, ya, maka sebagian orang langsung berjalan cepat, ya. Maka harusnya dia berjalan dengan bisakinah wal waqar, ya. Mungkin dia melangkah dengan cepat agak apa langkahnya tidak seperti biasa, tidak lambat, tetapi bukan dia tidak menentang atau ada sakinah dalam berjalannya, masih tenang, ya, walaupun agak cepat tapi tenang dan waqar, maka ini tidak apa-apa insyaallah taala, ya. Tapi jangan juga oh dilarang ya cepat, kalau begitu kita santai saja ya, jalan noleh sana sini ini juga melantarkan sebab tidak bersegera menuju kepada kebaikan, ya. Maka harusnya dia meninggalkan perkara yang tergesa-gesa, sehingga kadang kalau sudah sampai ke shof apa takbir Allah Akbar sudah ngos-ngosan, ya, karena dia terlalu cepat tadi menuju ke tempat sholat, dan ini adalah kesalahan, Dan juga di sini pengarang menyebutkan bahwasanya tidak boleh menyilangkan jari jemari ya menuju ke masjid setelah dia berwudu. Ya. Begitu dia berwudu, tidak boleh dia menyilangkan jari jemarinya masuk ke dalam masjid ya sebelum adzan. Ini juga disebutkan dan ada hadis di sini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis as-sahihah. Kemudian kesalahan berikutnya yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah kesalahan yaitu orang yang keluar dari masjid setelah mendengar adzan. Ya, sudah dengar adzan dia keluar lagi. Dia keluar. Dan ini kesalahan. Ya, sebab di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Hurairah melihat seseorang keluar dari masjid setelah orang ini mendengarkan adzan. Maka Abu Hurairah berkata, "Amma hadza faqad asa Abul Qasim." Adapun orang ini dia telah mendurhakai Abul Qasim. Artinya durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini ini teguran yang sangat keras bahwasanya seseorang tidak boleh keluar setelah mendengarkan adzan. Ini tidak boleh keluar kalau tidak ada keperluan. Ya, kalau dia misalnya belum wudu, ya berhadat, tentunya tidak mungkin dia tinggal di masjid. Masa dia sholat tanpa wudu? Ya harusnya dia keluar segera untuk apa? Untuk berwudu. Ya, tetapi kalau dia dalam posisi lengkap, ya, dan tidak butuh keluar, kemudian dia keluar juga, ya, pergi sana sini berjalan sana sini. Nah, ini yang dikatakan oleh Abu Hurairah, faqad asa Abul Qasim. Dia telah durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena keluarnya dia itu mirip dengan keluarnya syaitan. Ya. Sebab di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-shalah, adbara asy-syaitan wa lahu durat, hatta la yasma' at-ta'dhim." Ya. Apabila telah dikumandangkan adzan untuk salat, maka syaitan lari dan syaitan kentut dengan kentut yang besar. Ya. Yang keras, kenapa? Supaya dia jangan mendengar adzan. Ya syaitannya lari sambil bawa kentutnya. Ya. Jadi begini, jadi orang ini tatkala dia keluar, ya. Kalau ada ketika adzan dia keluar juga maka ini mirip syaitan. Ya, mirip syaitan karena itu mungkin dari sisi ini kerasnya hukum yang disebutkan tadi oleh Abu Hurairah, dia telah durhaka kepada Abul Qasim. Ya, maka tidak boleh keluar dari masjid setelah mendengarkan adzan. Hendaknya dia tenang di masjid. Ya, apalagi ada sebagian orang kalau masjidnya di pinggir jalan, ya ketika ada keramaian di luar jalan dan seterusnya dia keluar dulu nonton, ya setelah itu baru qomat dia masuk. Ya, padahal dia tadinya dalam masjid. Ini adalah kesalahan yang sangat besar dan hati-hati, ini adalah ancaman-ancaman yang seharusnya seorang muslim tidak boleh melalaikannya. Ya, kemudian di antara kesalahan-kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang ya tentang orang yang masuk ke dalam masjid dan salat telah ditegakkan. Ya, orang lagi sholat, dia masuk dan dia cuma duduk di belakang dan cerita-cerita. Ya. Walaupun dia sudah sholat, kalau dia belum sholat lebih keras lagi bahaya. Ini yang disinggung di sini orang yang sudah sholat, misalnya dia musafir ya, ya atau dia ada udur lah misalnya, atau dia sholat di rumahnya, dia kira orang sudah sholat, tidak tahu dia, dia sholat akhirnya di rumah. Begitu dia ada di masjid, loh belum sholat rumahnya, belum sholat. Ya, dan dia sudah sholat. Ya. Maka orang yang seperti ini yang datang ke masjid dan sudah sholat dan dapati orang sholat kemudian duduk cerita-cerita, nah ini adalah perkara yang berbahaya. Sebab pertama dia mengganggu orang sholat. Kemudian yang kedua menyelisih sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Nasa'i dari hadis Al-Aswad, dan hadis ini tidak disebutkan oleh pengarang di sini. Ya. Bahwasanya Al-Aswad sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Aswad waktu itu masih seorang pemuda. Maka ketika Nabi selesai sholat, tiba-tiba ada dua orang di sudut masjid tidak ikut sholat. Maka Nabi SAW panggil dua orang itu. Maka orang ini pun dibawa. Dalam keadaan tergesa-gesa dibawa. Ya, kayak orang diseret begitu. Dibawa dengan cepat. Ya. Maka Nabi SAW tanya, ya, apa yang menyebabkan kalian berdua tidak sholat bersama kami? Maka mereka berdua menjawab, ya Rasulullah kami sudah sholat di rumah kami. Yang saya katakan mungkin ini orang musafir ya. Mungkin orang yang safar dan seterusnya. Maka Nabi berkata, la taf'ala. Tidak boleh. Jangan kalian lakukan. Apabila salah seorang dari kalian sudah sholat di rumahnya, kemudian dia dapatkan imam, dan imam belum sholat, maka hendaknya dia sholat bersama imam. Dan itu terhitung sholat nafilah bagi dia. Terhitung sholat sunnah bagi dia. Iya. Ini kewajibannya. Maka melihat orang duduk di masjid, apalagi sebagian orang, khususnya kalau ada acara-acara pertemuan yang ada orang dari luar daerah, ya, pada saat selesai sholat, ya mereka sudah menjamak sholatnya, duduk misalnya di belakang, ya cerita sama temannya, ini adalah perkara yang salah dan mengganggu orang yang sholat dan menyelisihi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka berbicara di masjid pada posisi yang seperti ini tidak boleh. Ya, adapun berbicara secara umum di masjid dengan pembicaraan yang boleh, itu boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Ya, adapun hadis-hadis yang melarang seperti hadis yang kadang disebutkan oleh orang-orang, al-kalamul mubah bil masjid ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, pembicaraan yang boleh di masjid itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan apa namanya? Kayu bakar. Ya, katanya. Hadis ini adalah hadis yang tidak ada asalnya. Asalnya kalau berbicara dalam masjid dengan pembicaraan yang boleh, boleh-boleh saja, tidak terlarang. Bahkan dalam hadis Jabir bin Samurah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Jabir bin Samurah berkata, kami ya kadang setelah sholat subuh, ya kami duduk sampai terbit matahari. Ya, kalau sudah terbit, kami berdiri. Ya, kalau sudah terbit, kami berdiri. Dan kami kadang apa namanya para sahabat berbicara-bicara, berbincang-bincang setelah itu, dan mereka pun masuk di dalam menyebutkan perkara jahiliyah. Maksudnya menyebutkan perjahilan jahiliyah di sini, ingat dulu mereka waktu masa-masa jahiliyahnya, ya pernah melakukan kejahilan begini dan seterusnya, ya. Dan mereka pun tertawa, ya seperti misalnya seperti Umar ya, misalnya ketika menyembah patungnya dibuat dari roti, ya di dalam buku sejarah dikisahkan, ya. Dan saya sendiri tidak tahu kedudukan sanadnya, ya, apakah sanadnya benar atau tidak, tapi begitu disebutkan dalam buku sirah. Ya, dia bikin roti katanya. Begitu dia lapar, dia makan sepotong. Ya, lapar dia makan lagi sepotong dan seterusnya. Ya, berhalanya dibuat dari roti. Begitu dia lapar dia makan. Ya, lapar dia makan. Maka hal-hal yang seperti ini membuat tertawa dan para sahabat tertawa dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Andai kata pembicaraan yang boleh itu terlarang, maka Nabi tidak mungkin tersenyum. Ya, tidak mungkin Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Ya. Kemudian, di antara kesalahan-kesalahan juga yang disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang orang yang duduk di masjid berhalako-halako, ya duduk di situ, ya berbicara tentang pembicaraan dunia. Kenapa lagi si Anu itu tadi? Oh, kenapa lagi si Anu? Atau sebagian apa namanya anak-anak mahasiswa yang kadang duduk di masjid, ya membicarakan tentang perkara-perkara dunia, tentang ilmu-ilmu apa namanya dunia, ya dan seterusnya. Itu tempatnya bukan di masjid, maka hendaknya ditinggalkan hal-hal seperti itu. Wallahu ta'ala ala. Masjid itu tempatnya untuk zikir, mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan ibadah, dan hendaknya masjid diagungkan sebagaimana layaknya seorang muslim mengagungkan syiar-syiar Allah. Dalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah bagi orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu berasal dari ketakwaan dalam hati. Kemudian diantara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah kesalahan meninggalkan tahiyat masjid dan meninggalkan sutra. Ya. Meninggalkan sutra dan berkaitan dengan berkaitan dengan sholat sunnah qabliyah. Ya. Diantara kesalahan yang disebutkan oleh pengarang, ya, seorang yang kalau sudah masuk masjid, ya, dia sholat di pertengahan masjid, tidak memakai sutra dan seterusnya, dan ini adalah kesalahan. Dan sudah diterangkan pada pertemuan yang telah lalu. Ya. Kemudian diantara kesalahan juga yaitu duduk sebelum sholat dua rakaat, duduk sebelum melaksanakan tahiyatul masjid. Dan ini salah, menyelisihi yang dituntunkan. Sebab dalam hadis Abu Qatadah As-Sulami yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, dan juga asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid falyarka' rak'ataini qabla an yajlis." Apabila salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid, hendaknya dia rukuk dua rakaat sebelum dia duduk. Sebelum dia duduk. Ya. Kemudian seseorang, ya kalau masuk masjid, itu disyariatkan tahiyatul masjid. Dan kalau dia sudah duduk, maka hendaknya misalnya dia lupa dan duduk, hendaknya dia bangun lagi dan melaksanakan salat. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim bahwa Abu Qatadah masuk masjid dan dia dapati Nabi sedang duduk di kalangan para sahabatnya. Ya, Abu Qatadah langsung duduk. Maka Nabi tanya kepadanya, apa yang menahan kamu tidak sholat? Ya. Kata Abu Qatadah, saya lihat kamu duduk dan manusia pun duduk. Ya, maka Nabi SAW berkata, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka jangan dia duduk sampai dia rukuk 2 rakaat. Ya. Maka ini menunjukkan Nabi menegur dia, ya, suruh sholat kembali. Ya. Kemudian beliau mengucapkan hadis ini, maka ini menunjukkan bahwa apabila seseorang luput, tidak mendapatkan sholat atau lupa dia, maka dia berdiri kembali kemudian sholat tahiyatul masjid. Ya, sholat tahiyatul masjid. Dan yang benar dari pendapat para ulama bahwa sholat tahiyatul masjid itu hukumnya adalah wajib, wallahu ta'ala alam. Ya, sebab dalil-dalil semuanya menunjukkan perintah dan tidak ada dalil yang memalingkan. Ada dalil-dalil dipakai oleh jumhur ulama memalingkan, tapi dalil-dalilnya lemah. Ya, dan Imam Syaukani menguatkan bahwa tahiyatul masjid hukumnya adalah wajib. Kemudian ya, apabila waktu sempit dan tidak ada waktu untuk tahiyatul masjid, maka tentunya tahiyatul masjidnya ya itu gugur kalau dia sudah masuk waktu sholat, langsung dia ikut sholat jamaah, tidak sempat tahiyatul masjid, langsung saja tahiyatul masjid, dan itu insyaallah ta'ala ya sudah menggugurkan tahiyatul masjidnya dan sudah teranggap tahiyatul masjid. Nah, sebab asalnya ya adalah sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Dan demikian pula kalau seorang masuk masjid misalnya dan belum sholat sunnah rawatib, atau dia masuk masjid dan belum sholat 2 rakaat sebelum subuh, dia boleh sholat 2 rakaat dan diniatkan tahiyatul masjid, dan dia diniatkan sholat 2 rakaat sebelum subuh, atau dia niatkan tahiyatul masjid bersama dengan 2 rakaat rawatib, itu boleh. Nah, dalilnya innamal a'malu binniat, sebenarnya setiap amal itu dengan niatnya, dan itu adalah pendapat jumhurul ulama. Kemudian diantara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang tentang masalah membaca surah Al-Ikhlas 3 kali sebelum qomat, ya, sebelum sholat ditegakkan. Jadi begitu mau sholat, ya, begitu mau qomat, si apa namanya tukang qomatnya mau qomat, dia baca dulu surah Al-Ikhlas 3 kali. Setelah itu baru qomat. Ya, dan ini adalah bid'ah, tidak ada asalnya dan tidak ada keperluannya. Ya, dan tidak perlu seperti itu. Kemudian kesalahan juga, ya, ketika seseorang mau melaksanakan sholat sudah, ya ada dulu doa-doa atau mengirim surah Al-Fatihah. Misalnya, ila asyrafil mursalina Al-Fatihah, ada lagi ila arwahil muslimina Al-Fatihah, ya, dan seterusnya. Dari doa-doa itu semuanya adalah perkara bid'ah, ya, dan tidak pernah dikerjakan, waliyahubillah. Kemudian, diantara kesalahan yang disebutkan di sini oleh pengarang adalah tentang masalah orang yang melaksanakan sholat nafilah dan telah dikumandangkan atau telah qomat. Ya. Dia melaksanakan sholat nafilah dan sudah qomat. Baik, di sini ada dua perkara disebutkan oleh pengarang, tapi saya akan gabung menjadi dua permasalahan. Pertama begini, ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Idza uqimatish shalah fala salata illa al-maktubah. Apabila salat telah ditegakkan, maka tidak ada salat kecuali salat wajib. Tidak ada salat kecuali salat wajib. Hadis ini tegas menunjukkan kalau sudah imam sudah takbir Allahu Akbar, maka seluruh salat harus putus. Ya. Seluruh salat harus putus. Tidak boleh dilanjutkan. Ini berlaku umum. Ya. Ini berlaku umum. Maka kebiasaan sebagian orang kalau masuk tahiyatul masjid, dia sholat dulu tahiyatul masjid sampai selesai, imam sudah takbir, ya dia masih tahiyatul masjid juga. Ini salah. Ya. Kalau baru qomat misalnya, bukan adanya qomat, ya, dan dia lihat imamnya, atau dia lihat sholatnya hampir selesai, gak apa-apa diselesaikan. Kalau, apa namanya, baru qomat. Tapi kalau sudah tegak sholatnya, imamnya sudah takbir, maka sholat harus diputus. Iya. Sebab di sini dibentuk dengan lafaz idza uqimatish shalah. Apabila sholat telah ditegakkan, sholatnya telah ditegakkan, ya, sholatnya telah ditegakkan, maka tidak ada sholat lagi kecuali al-maktubah. Dan ini diperkecualikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Itu diperkecualikan. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ya, itu pernah dalam hadis Malik bin Buhainah, bahwasanya Rasulullah melihat seorang lelaki sholat dan telah qomat. Ya, ini orang sholat 2 rakaat. Maka tak kala Nabi selesai dari sholat subuh, ya, dan manusia mendekati orang tersebut, maka Nabi bertanya kepadanya, apakah salat subuh itu 4 rakaat? Apakah salat subuh 4 rakaat? Ya, dia tanya begitu dengan pertanyaan yang agak marah atau mengingkari. Ya. Agak marah atau mengingkari. Maka ini menunjukkan bahwa pada salat subuh, asalnya itu boleh dilakukan, ya, boleh dilakukan. Tetapi hukumnya makruh, sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini mengingkarinya dan beliau tidak senang, ya, akan pekerjaan tersebut. Maka karena itulah, apabila, ya, pada saat dua rakaat sebelum subuh, ya, begitu dia adzan atau muadzinnya telah qamat dan imamnya sudah takbir, ya, asalnya dia putuskan lebih bagus. Kecuali kalau misalnya sisa sedikit atau sisa tasyahud, maka diselesaikan tasyahudnya tidak apa-apa. Ya, dan kalau dia luput di situ, maka dia qadha nanti setelah sholat subuh. Ya, setelah sholat subuh boleh dia sholat dua rakaat, dia qadha. Ya, atau lebih utamanya lagi dia qadha setelah terbitnya matahari. Tapi kalau dia takut ketiduran atau takut lupa, maka boleh dia qadha setelah sholat subuh. Ya, boleh dia qadha setelah sholat subuh langsung. Ini yang kuat dalam permasalahan. Wallahu ta'ala alam. Ya. Kemudian diantara kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang, yaitu kesalahan orang yang makan bawang putih atau makan bawang bombay, ya, masuk ke dalam sholat sebelum hadirnya atau masuk, ya, memakan bawang putih atau bawang bombay yang bisa memberikan gangguan kepada orang yang sholat. Ya. Begitu dia mau hadir sholat, dia mau hadir menghadiri sholat jamaah, dia makan dulu bawang putih atau bawang bombay di rumahnya, ya, atau juga bawang merah, ya, dia makan sehingga menyebabkan mulutnya berbau. Ya. Kalau dia makan seperti ini, maka tidak boleh dia mendekati masjid. Tidak boleh mendekati masjid. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Man akala min hadhihi syajara, ya'ni tsaub, fala yaqrabanna masjidana." Siapa yang makan dari pohon ini, yaitu pohon bawang, maka jangan sekali-kali dia dekati masjid kami. Dan juga dalam hadis Jabir riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala thawman aw batalan falyatazilna." Aqala falyatazil masjidana wa liaq'ud fi bait. Siapa yang makan bawang atau makan bombay, maka hendaknya dia meninggalkan kami, menjauhi kami, atau dia menjauhi masjid kami, dan hendaknya dia duduk di rumahnya. Hendaknya dia duduk di rumahnya. Dan di dalam hadis Jabir juga riwayat Muslim dengan lafaz, siapa yang makan dari pohon yang busuk ini, yaitu pohon bombay dan bawang, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami. Sebab fainal malaikata tata'adza kama yata'adzal kama yata'adza minhu al-insan. Sungguhnya malaikat itu terganggu sebagaimana manusia terganggu dengan itu. Ya. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akala min hadhihi syajara fala yaqrabanna masjidana wa la yu'dhiyanna bi rihi tsaub." Ya. Siapa yang makan dari pohon ini, maka jangan sekali-kali dia mendekati masjid kami, dan jangan yu'dhina, jangan dia menyakiti kami dengan baunya bawang itu. Ya. Maka dalil-dalil ini semuanya tegas menunjukkan tentang tidak bolehnya makan bawang putih atau bawang bombay atau bawang merah yang semisal dengannya, ya, ketika mau menghadiri sholat, ya, ketika mau menghadiri sholat. Dan ini hukumnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak boleh dia mendekati masjid, tidak boleh dia mendekati masjid. Ini menunjukkan bahwa memakan bawang yang seperti ini itu hukumnya adalah tidak boleh ketika dia hendak menghadiri sholat jamaah. Tapi perlu diingat bahwa bawang yang diinginkan di sini adalah bawang mentah. Bawang mentah. Adapun yang sudah dimasak itu baunya sudah mati. Ya, sebagaimana yang dikatakan atau yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, ya, menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian disebutkan di akhir hadis, "Falyumit huma tabakhan." Hendaknya dia matikan bau, ya, dari dua pohon ini, yaitu pohon bawang putih dan pohon bombay, itu dimatikan dengan apa? Baunya itu dimatikan dengan dimasak, ya. Baunya dihilangkan dengan dimasak, ya. Kalau sudah dimasak, insyaallah taala sudah hilang bau yang jeleknya. Maka orang yang makan bawang putih atau bawang bombay dia makan mentah, itu hendaknya meninggalkan masjid dan jangan hadir di masjid, ya. Dan jangan hadir di masjid. Tentunya kalau di Indonesia ini, ya, ada juga yang melakukan hal tersebut untuk pengobatan. Ya, tetapi kalau di Arab, itu memang orang senang memang ya makan bawang seperti itu ya. Dan kadang ada yang saya lihat makan bawang bombay yang besar itu dimakan kayak makan apel saja ya. Karena adalah perkara yang biasa ya makannya, dan saya pernah coba enak juga ya. Dan mempunyai khasiat yang sangat baik sekali ya, khasiat yang sangat baik. Seorang kalau keracunan ya, kalau misalnya kena benda-benda beracun itu tidak berpengaruh racunnya tatkala dia menjaga dirinya dengan makan bawang itu. Kemudian kondisi tubuhnya juga bagus. Yang penting dari sisi kedokteran sangat banyak khasiatnya. Tapi kalau bawang putih tidak boleh terlalu banyak dimakan mentah, sebab bisa merusakkan pencernaan. Bisa merusak pencernaan kalau terlalu banyak. Ya sekali-sekali satu hari dimakan sedikit. Ya kalau mau makan ya makan dari pagi hari. Ya ditelan. Ya begitu. Dan beda khasiatnya makan mentah dan telah dimasak. Ya. Makan mentah dan telah dimasak. Karena itulah orang yang masjid, masuk masjid dan sudah tahu waktu sholat, dia sengaja makan bawang, ini berdosa. Ya. Dia berdosa. Ya. Kecuali kalau dia sakit misalnya harus makan bawang, ya dapat udzur, tidak apa-apa. Kalau dia sakit. Tapi ini sudah tahu mau sholat, dia makan bawang lagi. Ya. Kecuali kalau dia lupa, ya. Dia lupa, biasanya misalnya pagi hari makan, terus dia lupa, loh saya belum makan. Langsung dia segera makan bawang. Padahal sudah jam 11. Ya. Oh beringat tuh mau sholat duhur. Padahal sudah masuk bawangnya. Ya akhirnya orang yang seperti ini tidak boleh mendekati masjid. Ya kecuali kalau dia yakin bahwa bau dari mulutnya telah hilang, maka tidak apa-apa dia mendekati masjid. Di sini hukumnya menunjukkan haram yang mendekati masjid bagi orang yang makan bawang. Iya. Kemudian di sini ada poin yang disebutkan bahwasanya illah dari larangan makan bawang ini karena makan bawang itu menyebabkan munculnya bau yang tidak baik. Dan bau yang tidak baik ini menyebabkan para malaikat terganggu dengannya sebagaimana manusia terganggu. Karena itulah Syekh bin Baz rahimahullah mengambil istimbab ya dari sini. Kata beliau hadis ini dan hadis-hadis semakna dengannya menunjukkan tentang makruhnya seorang muslim hadir salat jamaah. Ya hadir salat jamaah, ya makruhnya seorang muslim hadir salat jamaah sepanjang bau bawang itu masih nampak kelihatan darinya, masih tercium sangat sangat menusuk. Ya. Apakah itu bawang putih atau bawang merah atau yang semisal dengannya dari perkara-perkara yang tidak disenangi baunya. Ya, dan semisal dengannya kata beliau seperti rokok, bau rokok. Ini hendaknya dia jangan mendekati masjid sampai baunya hilang. Ya. Sebab baunya itu adalah bau yang qabih, yang tidak baik dan mempunyai darar yang sangat banyak, mempunyai bahaya yang sangat banyak. Ya. Ya, saya kira itu yang kita petik dari pendalilan di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Jadi, bukan terkhusus ya tentang tentang masalah bawang saja, tapi benda-benda yang dipakai oleh orang yang sholat dan bau dan bisa mengganggu yang orang yang sholat menghendaknya dia jauhi. Ya, semisal dengannya disebutkan di sunan pengarang orang-orang yang pakai kos kaki, ya, pakai kos kaki sholat ya. Dan dimaklumi bersama kos kaki itu kalau sudah terlalu lama dipakai, ya, akan menimbulkan bau yang lumayan. Maka benda-benda seperti ini hendaknya dijauhi dan jangan sampai mengganggu orang yang sedang sholat. Ya. Apa salahnya kalau dibuka kos kakinya kemudian dia sholat ya, dengan tidak mengenai kos kaki. Ya. Dan semisal dengannya, ya, seorang apabila berada di tempat sholat atau berada di masjid, hendaknya dia jaga jangan sampai kentut di masjid. Ya. Kalau misalnya lagi duduk, ya, mau kentut dia keluar, dia kentut. Ya, kecuali kalau dalam sholat, sementara sholat, ya tiba-tiba kentut, ya mau lewat, nah, ya tahannya, keluar saja. Kan begitu. Tapi kalau dia sementara, duduk, kemudian kentut di masjid, itu tidak boleh. Sebab masjid itu, sebagaimana dikatakan tadi, malaikat terganggu dengannya. Ya, malaikat terganggu dengannya. Dan kasihan orang-orang yang sholat, yang mau sholat pas, sholat di situ, tiba-tiba ada bau yang tidak enak, dan seterusnya, ya, ini adalah mengganggu. Ya, maka hendaknya dijauhi. Ya. Dan di sini disebutkan oleh pengarang sebagai penutupan dari kesalahan sampai iqamat, yaitu sebagian khurafat, orang-orang awam. Ada sebagian orang meyakini katanya, kalau keluar bau kentut dari manusia di masjid, ya maka malaikat langsung memasukkan kentut itu ke dalam mulutnya. Ya. Kemudian dibawa keluar masjid. Kemudian malaikat setelah membuang kentut itu dari mulutnya, dia mati. Ya. Katanya. Dan ini kesalahan yang sangat jelas. Ya. Sebab kalau kita saksikan dari sisi akal, orang yang kentut setelah itu ciumnya masih keciuman juga. Ya. Andai kata malaikat membawa kentutnya, ya tentunya begitu kentut di masjid langsung hilang baunya. Sebab dibawa oleh malaikat. Ya, dibawa oleh malaikat. Dan ini khurafat yang seperti ini tidak ada dalilnya. Kemudian, hampir setengah 12 ya, 15 menit lagi. Kemudian, dari kesalahan yang disebutkan juga di sini oleh pengarang, yaitu pada poin yang kedua dari pasal yang keempat, yaitu kesalahan-kesalahan dari iqamat sampai takbiratul ihram. Ya, ini kesalahan dari iqamat sampai takbiratul ihram. Jadi begitu muadzin sudah iqamat, ya, sudah iqamat siap mau salat, nah, di situ terjadi kadang beberapa kesalahan sampai imamnya takbiratul ihram. Disebutkan di sini oleh pengarang ada 5 kesalahan. Yang pertama kesalahan orang-orang yang iqamat dan orang-orang yang mendengarkan iqamat. Kemudian yang kedua, tidak menyempurnakan shaf. Kemudian yang ketiga, meninggalkan shaf pertama. Ya. Atau meletakkan orang-orang yang tidak balik atau orang-orang yang tidak berilmu di belakang imam. Kemudian kesalahan yang keempat, ya, apa salat pada shaf-shaf yang terputus. Ya. Kemudian kesalahan yang kelima adalah bagi imam ketika mau takbir, sebelum dia takbir, dia berhenti dulu panjang, ya, menghadirkan niat atau berbicara dengan kalimat dan seterusnya. Nah, ini lima jenis kesalahan akan diuraikan oleh pengarang. Ya. Beliau katakan di sini kesalahan yang pertama kesalahan orang yang qamat, kesalahan orang yang qamat dan orang yang mendengarkan qamat. Ya, di antara kesalahan itu kata pengarang ada yang meyakini bahwa qamat itu tidak syah kecuali dari orang yang adzan. Jadi siapa yang adzan dia pula yang qamat. Dan ini keyakinan yang salah. Ya, sebab hadis yang mereka jadikan sebagai dalil yaitu waman adzana fahuwa yuqim, itu adalah hadis yang lemah. Adalah hadis yang lemah. Ya. Jadi tidak benar itu. Yang adzan ya boleh dia adzan juga, dia pula yang qamat. Tapi kalau ada yang lainnya mau qamat, ya juga boleh, enggak boleh dilarang. Ya, enggak boleh dilarang. Tapi harusnya ya yang qamat itu adalah tukang adzannya. Sebab dia yang mengetahui waktu. Ya, dan dia yang diberikan kepercayaan. Ya, jangan sampai kecuali kalau tukang adannya molor, ya, dan terlalu lama, ya boleh saja yang lainnya menggantikannya. Tapi kalau selain tukang adan ingin seenaknya saja, karena dia buru-buru, ya, orang lagi sholat, ya masih banyak sholat sunnah, karena dia buru-buru, akhirnya dia maju, qamat sendiri. Ya dia qamat, akhirnya semuanya pun akhirnya memutuskan sholatnya dan sholat berjamaah, ya gara-gara dia yang terburu-buru. Maka ini tidak boleh. Ya asalnya siapa saja yang memandangkan qamat itu boleh, tapi ya situ kan adzan itu lebih tahu keadaan. Kemudian diantara kesalahan di sini yang disebutkan oleh pengarang, bahwasanya tukang adzan itu tidak boleh qamat kecuali dengan izin imamnya, kecuali dengan izin imam. Ya. Dan ini warid dalam hadis-hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imamu dhamin wal muadzin mu'taman. Imam itu adalah dhamin, penanggung jawab, dan muadzin adalah orang yang diberikan kepercayaan. Jadi kalau dia mau qamat harus minta izin kepada imam. Ya sebagaimana Bilal juga kalau sudah subuh Nabi belum keluar, Bilal datang ke rumahnya mengatakan sudah mau salat. Ya. Sudah mau salat sehingga minta izin untuk qamat dan Nabi keluar langsung salat subuh. Nabi keluar kemudian salat subuh. Maka hendaknya minta izin kepada imam. Ya, hendaknya minta izin kepada imam. Kecuali kalau imamnya molor sehingga waktunya sudah hampir keluar, maka tidak apa-apa. Ya, dikumandangkan qamat dan dan jamaah di situ memilih imam yang paling baik untuk mereka. Iya. Kemudian di antara kesalahan dalam qamat juga penambahan kalimat sayyiduna dalam lafaz-lafaz qamat, ya. Misalnya syahadu anna Muhammadan wasyhadu anna Muhammadan sayyidana sayyiduna wa rasuluh. Ya, dan seterusnya. Ini semua adalah kesalahan-kesalahan. Ya, tidak warid itu. Tidak ada dalam hadis. Kemudian di antara kesalahan orang-orang yang qamat, ya, situ kan adanya. Yang qamatnya ini kadang berdiri di belakang imam. Ya. Padahal dia bukan orang yang pantas berdiri di belakang imam. Yang berdiri di belakang imam itu hendaknya orang-orang yang apa namanya? Ulil hilmi wan nuha. Adalah orang yang sudah baligh dan an-nuha, ya. Orang yang paling berilmu, paling baik di antara mereka. Itu yang berdiri di belakang imam. Sehingga kalau imamnya salah atau imamnya perlu diperbaiki, orang ini punya hafalan diperbaiki. Ya, tapi kalau itu kan qomatnya dan dia orang yang tidak berilmu duduk di belakang imam, ini adalah kesalahan. Maka hendaknya dia persilahkan yang duduk atau yang menempati tempat-tempat di belakang imam adalah orang-orang yang hafal Quran. Ya, dan di antara kesalahan orang-orang yang mendengar qomat, ya, kalau muadzinnya berkata pada qomatus shalah, ada yang menambah, ada yang menjawab aqamahallahu wa adamaha. Dan ini dalam hadis yang lemah. Ya, ini dalam hadis yang lemah. Ya, karena itu tidak boleh diamalkan. Dan di antara kesalahan dalam apa namanya poin yang kedua ini, kesalahan dari qomat sampai takbiratul ihram adalah tidak menyempurnakan shaf. Ya. Tidak menyempurnakan shaf, tidak merapatkan shaf dan meninggalkan celah-celah kosong. Ya. Dan ini adalah perkara yang salah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jabir bin Samurah, beliau berkata, tidakkah kalian bersaf sebagaimana safnya para malaikat di sisi Rabb-nya? Maka kami bertanya Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb-nya? Ya. Maka Nabi menjawab, yutimmuna as-sufufa al-awwal fal-awwal wa yatarassuna fis-sufuf. Kata Nabi, ya, para malaikat menyempurnakan saf yang pertama kemudian yang pertama. Pertama dulu dia sempurnakan, sudah sempurna di belakangnya lagi. Sempurna di belakangnya baru pindah ke belakang. Begitu. Wa yatarassun, dan mereka merapat. Mereka merapat. Ya, tidak seperti sebagian orang, apalagi di Indonesia ini, ya, kalau masuk salat wasida, ya, terlalu banyak apa? Celah-celah yang kosong, ya. Terlalu banyak celah-celah yang kosong. Dan kalau kita masuk antar dua saf, ya, orang-orang tersebut marah. Ya. Dan kalau merapatkan kaki ke kakinya, ya, marah. Bahkan ada sebagian orang kakinya diinjak, ya, karena ya marahnya. Maka ini adalah kesalahan-kesalahan yang harusnya diperbaiki dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada zaman ini asing dan perlu diperkenalkan dan diamalkan dengan baik dengan cara penuh hikmah dan lemah lembut. Ya, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, walinu bi aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan saudara kalian dalam meluruskan shaf. Ya, jangan karena suruh roskan temannya, ayo kamu maju ke sini. Ya, saking kerasnya temannya tersinggung akhirnya kakinya diinjak. Ya. Maka dia hendaknya lemah lembut, ya, di dalam memperingatkan dan seterusnya. Ya. Maka shaf itu hendaknya dirapatkan dan diluruskan. Dirapatkan dan diluruskan. Tidak boleh bikin shaf agak menjauh atau ingin ini dan seterusnya. Hendaknya dirapatkan dan diluruskan. Dan itu dari kesempurnaan sholat. Iya. Dan juga dari kesalahan adalah meninggalkan celah-celah kosong. Sebagaimana yang saya katakan tadi, meninggalkan celah-celah kosong untuk syaitan. Dan Nabi SAW, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya, kami kalau sholat di belakang Nabi, salah seorang dari kami menempelkan bahunya dengan bahu temannya, kakinya dengan kaki temannya. Ya. Dan telah ada ancaman keras dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang tidak meluruskan shafnya. Ya, Nabi berkata, aqimus shufufa salatan. Beliau berkata, tegakkan, luruskan shaf. Beliau ucapkan itu tiga kali. Kemudian beliau katakan, wallahi la tuqimanna shufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Demi Allah, kalian tegakkan shaf kalian, kalian luruskan shaf kalian, atau Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Ini bahayanya dan ancaman bagi orang yang tidak meluruskan shafnya. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lain-lainnya, aqimus shufuf, luruskan shaf, wahadu bainal manakib, dan luruskan antara bahu-bahu, wasuddul khalal, dan isi tempat-tempat yang kosong, wala tadaru furujatin lisyaitan, dan jangan tinggalkan tempat-tempat kosong untuk syaitan. Man wasala saffan wasalahu Allah, wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus saf, maka Allah akan memutusnya. Ini ancaman sangat keras bagi orang-orang yang salat dan tidak merapatkan saf ke kaki temannya. Ya. Maka hendaknya saling merapatkan, jangan sampai terputus safnya dan tertinggal tempat-tempat kosong untuk syaitan, meninggalkan furujat untuk syaitan, itu adalah perkara yang mungkar dan kesalahan yang besar, ya, dan ini mungkin yang menyebabkan apa banyak orang yang tidak khusyuk dalam sholatnya, ya, dan banyak terjadi perkara yang apa namanya mungkar di dalam sholat. Wallahul musta'an. Dan adat seperti ini adalah adat yang harus diperbaiki, dan caranya dengan menyampaikan dakwah dan menyebarkan ilmu dan menerapkan ilmu tersebut pada diri-diri kita, sehingga memberikan pengaruh kepada orang selain kita, dan itu juga dianggap dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian disebutkan di sini oleh pengarang tentang orang-orang yang terlalu keras dengan apa namanya orang-orang yang sholat di sampingnya, ya. Keras di dalam merapatkan, meluruskan, ya. Ini ditegur di sini oleh pengarang bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang tercela, yang beliau bawakan hadith-hadith, di antaranya hadith yang disebutkan tadi itu, walinu bi'aidi ikhwanikum, dan lemah lembutlah kalian dengan tangan-tangan saudara kalian. Dan disebutkan di sini juga oleh pengarang tentang keutamaan orang yang melangkah untuk menutup saf. Ya, kalau misalnya di depan kosong, ada yang keluar karena apa namanya? Karena dia kentut, atau misalnya dia sholat dan di depannya masih kosong, dia maju saja melangkah, walaupun pada saat sholat. Walaupun pada saat sholat. Ini mempunyai keutamaan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Mukbil, ya, beliau berkata, "Rassu sufufakum, luruskan, rapatkan saf-saf kalian, wa qaribu bainaha, dan perdekat antaranya, wa hadu bil anaq, dan luruskan leher-leher kalian. Fa alladhi nafsi bi yadi, inni la ara asy-syaitan yadkhulu min khalali saf ka'annaha al-hadath." Ya, kata beliau, demi yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya saya melihat syaitan, ya, masuk di apa namanya? Celah-celah saf yang kosong, masuk dia, syaitan masuk seakan-akan bagaikan al-hadaf. Hadaf itu kambing-kambing kecil yang hitam. Ya. Masuk seakan-akan al-hadaf. Ya. Kambing kecil, hitam, tidak mempunyai telinga dan tidak mempunyai ekor. Ya. Masuk cepat. Ya. Jadi mempunyai celah dia di antara hal tersebut. Itu pekerjaannya syaitan. Ya, karena itulah seorang hendaknya pandai untuk menjaga sofnya, merapatkannya. Jangan sampai dia apa meninggalkan kelurusan saf, dan bahayanya besar sebagaimana yang kita katakan tadi. Kemudian di sini juga disebutkan oleh pengarang dari kesalahan, ya, dalam salat adalah seorang imam yang begitu salat dia tidak memperhatikan kelurusan safnya. Kelurusan saf jemaahnya, dan dia tidak perintahkan untuk menutup tempat-tempat kosong. Yang penting kalau sudah salat langsung saja takbir. Dan ini salah, ya, menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab dalam hadis Bara' bin Azib yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Mukbil, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salat beliau apa namanya yatakhallal as-saf min nahiyah ila nahiyah. Beliau berpindah mengecek saf dari sudut ke sudut. Beliau cek semua saf. Ya. Nah. Kemudian yamsah sudurana, dan beliau memegang dada-dada kami dan apa namanya bahu-bahu kami, maksudnya dipegang, dirapatkan, luruskan, rapatkan. Ya, kemudian beliau berkata, la takhtalif fatakhtalifa qulubukum, jangan kalian berselisih, maka hati-hati kalian akan berselisih. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkata, innallaha azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awwal. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya memberikan salawat bagi orang-orang yang saf, apa orang-orang yang salat di saf yang pertama. Di saf yang pertama. Maka ini semua menunjukkan bahwa apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu komitmen untuk memperbaiki saf, ya, meluruskan jemaahnya. Dan dalam hadis Nu'man bin Bashir juga dikatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana ka'annama yusawwi biha al-qidah. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan saf kan seakan-akan beliau meluruskan anak panah. Ya. Anak panah itu kalau mau di apa namanya? dilemparkan itu harus dalam keadaan lurus supaya tepat sasarannya. Ya, begitu dibidik maka harus lurus supaya tepat sasarannya, dan ukuran panah itu semuanya harus rata, diukur betul. Ya. Nah, demikian pula Nabi, softnya betul-betul diukur, bagaikan meluruskan anak panah. Ya, meluruskan anak panah. Ini menunjukkan apa kesungguhan beliau di dalam meluruskan soft. Dan demikian harusnya, ya, yang menjadi imam di masjid itu harusnya meluruskan soft dengan baik. Ya, wallahul musta'an. Ya. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam 11.30 menit. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti selepas salat Jumat sesegera mungkin. Sebab kita masih berada di pertengahan kitab. Masih di pertengahan kitab, belum selesai pembahasan. Wallahul musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصالح الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد kemudian dari kesalahan yang disebutkan oleh pengarang yang berkaitan dari kesalahan bermula dari iqamat, dari iqamat sampai sholat, dan iya diterangkan di sini. Kata beliau, di antara kesalahan tersebut adalah imam yang mengimami salat itu mulai takbiratul ihram ketika muadzin pada saat qomatnya sampai di ucapan qad qamatish shalah. Begitu muadzin menggunakan atau mengucapkan qad qamatish shalah, imamnya langsung takbiratul ihram. Ini adalah perkara yang bid'ah dan mukhalafah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab Nabi tidak langsung qomat, tapi beliau meluruskan shaf dulu. Dan itu adalah tanggung jawab dia sebagai imam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati." Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Dan di antara kesalahan sebagian imam masjid, tatkala salat dia hanya mengucapkan stau, stau, luruskan, luruskan, ya, tanpa memperhatikan keadaan saf atau meluruskan, ya, memerintahkan apa yang terlalu mundur untuk maju dan yang terlalu ke depan untuk mundur sedikit sehingga los, apa sehingga saf tersebut lurus, atau ada saf yang kosong dia perintahkan supaya diisi. Adapun sekedar hanya mengucapkan stau setelah itu balik kemudian takbir dan tidak memeriksa kelurusan shaf, ini juga termasuk kesalahan yang terjadi pada orang-orang yang mengimami sholat. Yang diantara kesalahan orang-orang yang mengimami sholat ada tambahan-tambahan ucapan ketika meluruskan shaf, seperti stau sufufakum innallaha la yanzuru ila saffil a'waj, sungguhnya Allah tidak melihat kepada saf yang miring. Hadis ini tidak ada asalnya, ya, walaupun apa namanya banyak hadis yang menunjukkan tentang wajibnya meluruskan saf. Kemudian Di antara tambahan-tambahan juga yang kadang disebutkan oleh orang-orang setahu rahimakumullah, itu juga tidak ada dalilnya. Maka hendaknya seseorang di dalam meluruskan saf itu berada di atas garis yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara kesalahan pada orang-orang yang berjamaah, kalau makmumnya cuma satu orang, maka dia mundur dari imamnya sejarak satu jengkal atau sejarak yang lebih panjang sedikit. Seperti yang kita biasa lihat pada sebagian orang, kalau dia sholat imamnya dia cuma berdua, maka imamnya di depan dan makmumnya berjarak satu jengkal lagi di belakangnya, di samping kanannya. Dan ini kesalahan. Sebab dalam hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat banyak itu disebutkan dengan kalimat di samping bihidaihi, sejajar dengannya, sawaan, persis. Ya. Karena itulah Imam Al-Bukhari dalam sahihnya setelah ketika akan membawakan hadits-hadits, beliau beri judul bab, kata beliau bab, yaqumu an yaminil imam bihidaihi sawaan idza kana itsnain. Bab seorang berdiri di samping imamnya persis sejajar dengan imamnya apabila dua orang. Maka yang benarnya kalau makmumnya cuma satu, cuma dia saja, dia sholatnya cuma berdua, imam dan makmum satu orang, maka bersofnya sejajar, persis. Ya. Tidak mundur makmumnya satu langkah atau tidak mundur satu jengkal. Ya. Tidak ada semua itu dalam sunnah. Yang ada, makmumnya berada persis di sampingnya, sejajar dengan imam. Ini yang ditunjukkan dalam hadis Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan lain-lainnya, dan juga Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab At-Tamyiz, beliau berkata bahwa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada seluruh hadis dari Ibnu Abbas bahwa seorang yang salat bersama imam, satu orang kalau dia salat hanya bersama imamnya, maka satu orang ini berdiri di samping kanan imamnya, bukan di samping kirinya. Dan Ibn Duyan, pengarang Manarus Sabil, ya, mengatakan apabila seorang, satu orang sholat bersama imam, maka dia sejajar dengan imamnya. Karena Ibn Abbas, atau karena Nabi SAW ketika sholat bersama Ibn Abbas, Ibn Abbas diletakkan di samping kanannya persis. Ya, samping kanannya persis. Karena itulah, apa yang dilakukan oleh sebagian orang, ya, mundur sejengkal atau mundur selangkah, ini semua dari perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Perkara yang tidak ada dalilnya. Menjaga kelurusan saf itu berlaku kalau dia sholat dua orang, dan berlaku kalau dia sholat tiga orang. Ya. Kalau dia dua orang, saf bersama imamnya dia jaga. Kalau tiga orang, maka dua orangnya ke belakang dan dia jaga. Dua orang makmumnya sama-sama menjaga kelurusan saf. Ya. Kalau lebih dari dua dan seterusnya, tetap menjaga kelurusan saf. Kemudian di sini diantara kesalahan yang disebut oleh pengarang ketika sudah mendekati sholat adalah orang yang sengaja meninggalkan saf pertama, sengaja meninggalkan saf pertama, dan juga kesalahan yang lain, ya, adanya orang-orang yang bukan ulil nuha di belakang imam. Juga dua kesalahan di sini. Adapun masalah meninggalkan saf yang pertama, ini artinya dia telah meninggalkan suatu keutamaan yang besar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Law ya'lamun nasu ma fi an-nida'i was-saff al-awwal, thumma lam yajidu illa an yastahimu 'alayhi lastahamu." Andai kata manusia mengetahui betapa besarnya pahala pada adzan dan betapa besarnya pahala di saf pertama, dan mereka tidak mampu untuk mendapatkan itu tadi kecuali dengan berdesak-desakan, niscaya mereka akan berdesak-desakan setelah mengetahui betapa besarnya pahalanya itu. Ya. Dan dalam satu riwayat, andai kata harus diundi, ya, untuk mendapatkan saf pertama itu, maka mereka pasti ingin mendapatkannya. Dan juga di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan semisal dengannya hadits Anas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Muqbil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu shufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu shufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf laki-laki adalah paling awalnya dan sejelek-jelek saf laki-laki adalah paling akhirnya. Dan sebaik-baik saf perempuan adalah akhirnya dan sejelek-jelek saf perempuan adalah awalnya. Kayak ini kalau laki-laki paling utamanya dia di awal dan paling jeleknya kalau dia terakhir. Kalau perempuan sebaliknya, ya paling utamanya dia di belakang, ya makin belakang dia makin afdal. Kapan dia di depan? Di depan maka itu adalah jelek, saf yang paling jelek bagi perempuan. Iya. Dan banyak lagi hadis yang semisal dengan ini menunjukkan bahwa seorang hendaknya bersemangat untuk mendapatkan saf yang awal dan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Ya, dan di antara kesalahan ada sebagian orang yang sudah datang pagi hari di masjid, dia lebih cepat daripada yang lainnya datang. Tapi dia tidak duduk di saf awal, duduknya di tempat yang ada tiangnya dia sandar, atau di tempat-tempat yang biasa dia duduk, bukan di saf awal. Dan ini kesalahan lain. Ini kadang banyak terjadi pada sholat Jumat. Berhubung karena dia biasanya di situ, ya, bersama teman-temannya atau memang ada apa namanya tempat duduknya, akhirnya dia duduk di situ dan ketinggalan apa namanya keutamaan. Dan orang yang seperti ini lebih bahaya sebenarnya, sebab Nabi SAW dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau memperingatkan tentang tidak bolehnya terakhir atau tidak bolehnya terlambat dari saf. Dan Nabi ketika melihat para sahabatnya terlambat untuk mengisi saf, maka Nabi SAW berkata, taqaddamu fa'tammu bi walayatamanna walayatamna bikum man ba'dakum walau qawmun yata'akharuna hatta yuakhiruhumullah. Kata beliau, kedepanlah kalian dan ikutlah kalian di belakangku, dan hendaknya orang yang di belakang kalian ikut kepada kalian. Ini juga menunjukkan bahwasanya kalau orang di belakang imam atau kalau makmumnya banyak saf, maka saf di belakang ini dia hendaknya melihat orang di depannya, apalagi kalau suara imamnya tidak kedengaran, hendaknya dilihat orang di depannya. Kadang imamnya belum ruku, yang di belakang ini sudah sampai dahinya di lantai, ya. Maka yang di depan, yang di belakang melihat di depan. Yang menjadi ukuran itu adalah saf yang di belakang imam. Saf yang di belakangnya saf pertama mengambil dari saf pertama, saf ketiga mengambil dari saf kedua, dan seterusnya melihat orang yang di depannya. Ya. Harusnya demikian supaya jangan sampai terjadi gerakan melampaui. Jangan sampai terjadi gerakan melampaui gerakan imam, dan ini bahayanya besar sebagaimana yang akan diterangkan. Ya, maka Nabi berkata, majulah kalian dan ikutlah kalian denganku. Ya. Dan hendaknya orang di belakang kalian ikut kepada kalian. Terus menerus ada satu kaum yang terakhir, yang terlambat, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membuat mereka terlambat. Ya, itu bahayanya, sehingga Allah membuat mereka terlambat. Hukuman. Dan ini artinya mereka dibuat terlambat, mungkin dibuat terlambat dari rahmatnya, mungkin dibuat terlambat dari kebesaran keutamaannya dan ketinggian kedudukannya, atau dibuat terlambat dari ilmu yang semisal dengannya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan di antara kesalahan juga yaitu di sebagian masjid kelihatan orang-orang awam di belakang imam, ya, dan terus menerus continue di belakang imam pas. Dan ini menyelisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri atau dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, liyalini minkum ulil ahlami wan nuha thumma alladhina yalunakum thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa iyyakum wa haishatil aswaq. Kata beliau, hendaknya yang ada di belakang saya di antara kalian adalah ulil ahlami wan nuha, adalah orang yang sudah balik, wan nuha, dan orang yang sudah, wan nuha artinya orang yang punya kepandaian, punya kelebihan, apakah dari kepandaian ilmu, ya. Yang ini yang diinginkan secara bahir, orang yang lebih alim, banyak hafalannya, dan seterusnya. Summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Summa alladhina yalunahum, kemudian setelahnya. Wala takhtalifu, dan jangan kalian berselisih, sehingga hati kalian berselisih. Wa iyyakum wa haishatil aswaq, dan hati-hati kalian dari suara-suara gaduh di pasar. Ya, artinya, sementara sholat, ya, suaranya gaduh, seperti dalam keadaan berada di pasar. Ini kadang terjadi di sebagian tempat, sudah imamnya sudah depan meluruskan saf, gaduh, masih gaduh suaranya. Ini haishatul aswaq namanya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hal tersebut. Nah. Ya, dan pernah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah salat. Ya. Maka Qais bin al-Abbad yang menceritakan kisah ini, katanya saya berada di Madinah. Dan waktu itu saya di saf paling depan dan saya sholat, sudah berdiri sholat ini. Maka tiba-tiba ada orang dari belakang menarik saya. Ya. Kemudian saya disingkirkan, kemudian ditempatkan di tempat dia. Kemudian saya setelah itu kemudian dia menempati tempat saya. Maka tak kala selesai, ternyata saya lihat orang itu adalah Ubay bin Ka'ab. Ya, Ubay bin Ka'ab. Kata beliau, wahai anak muda, ya, janganlah engkau menjadi jelek. Sungguhnya ini yang kami dapatkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kami yang berada di belakang beliau. Ya, sebab Ubay bin Ka'ab itu adalah ahli qiraat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling di antara para sahabat yang paling jago membaca Al-Qur'an. Sehingga Nabi memerintahkan kepada beberapa orang yang dijadikan rujukan membaca Al-Qur'an, di antaranya Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan pernah suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa sebagian ayat, ya, agak samar sebagian ayat, dan Ubay bin Ka'ab diam. Maka setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai dan keluar dan ia melihat Ubay bin Ka'ab, kemudian dia tanya, kamu tadi ada waktu sholat? Katanya, iya Rasul, saya ada. Kenapa kamu tidak tegur atau tidak kamu ingatkan? Ya. Maka ini menunjukkan bahwa beliau ini memang menjadi rujukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dipercayai akan hafalannya. Ya, maka orang-orang yang lebih pantas atau lebih berhak, dia hendaknya diletakkan atau hendaknya ia berada di saf yang paling depan. Kemudian di antara di sini disebutkan juga tentang masalah saf yang paling baiknya di mana. Dan dalam hadis Bara bin Azib dikatakan, kami kalau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami senang berada di samping kanan beliau. Ya, dan dalam hadis dikatakan, dan hadisnya ini dan dalam hadis Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dihasankan di sanad pengarang, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis shufuf, sungguhnya Allah dan para malaikatnya memberikan selawat kepada saf-saf yang di kanan. Maka karena itulah disebutkan oleh pengarang bahwasanya imam yang memerintahkan makmumnya untuk meluruskan saf atau menyimbangkan saf tatkala mereka ke arah kanan semua, ini adalah perkara yang salah. Dan beliau fatwakan, bawakan fatwa dari Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Walakul lihal, tentang salat di sebelah kanan itu mempunyai keutamaan, tapi kalau misalnya diperintahkan untuk diluruskan dan ditegakkan, juga saya kira itu adalah perkara yang tidak apa-apa, sebab dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mengimami beliau berada di tengah-tengah. Beliau berada di tengah-tengah. Ini menunjukkan bahwa utamanya imam itu berada di tengah-tengah saf. Ya, berada di tengah-tengah saf, wallahu taala alam. Kemudian di antara kesalahan orang-orang yang apa namanya dalam pengaturan jamaah itu, kadang dijadikan anak-anak kecil di saf tersendiri di belakang laki-laki. Nah, ini juga kesalahan, sebab tidak boleh dibedakan antara saf itu, antara saf anak kecil dengan safnya laki-laki yang dewasa. Anak kecil tetap bersama saf laki-laki supaya mereka terbiasa ya dengan saf yang benar, sehingga serius sholatnya. Kalau dia sama-sama anak kecil akan main-main nanti dan gaduh. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada dalil yang sahih menunjukkan apa namanya adanya ketentuan seperti itu. Ada memang hadith-hadith, tapi hadith-hadithnya lemah. Hadith-hadithnya lemah. Ya. Jadi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya anak kecil dibuat saf sendiri. Kalau perempuan dibuat saf sendiri, iya memang. Ya, itu dalam hadith yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim. Itu ada dalilnya. Dan disebutkan juga di sini oleh pengarang, di antara kesalahan lain ketika salat sudah mau dikumandangkan, yaitu adanya orang-orang yang salat di saf-saf yang terputus. Nah, ini saf-saf yang terputus yang diinginkan di sini, salat antara dua tiang. Ya, kalau dia salat antara dua tiang, diperantarai dengan tiang, itu salatnya terputus. Atau pada sebagian masjid misalnya punya mimbar, mimbarnya sangat panjang ke depan. Ya, akhirnya saf pertama itu terputus oleh mimbar. Terputus oleh mimbar. Ini juga termasuk kesalahan. Ya. Termasuk kesalahan dalam salat. Dan dalam hadis Qurra bin Iyas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim Al-Baihaqi dan lain-lainnya, beliau berkata, "Kunna nunha an nasuffa baina as-sawari ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nutradu anha tarda." Ya, katanya kami dilarang bersaf di antara as-sawari, di antara tiang-tiang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami diusir dari tempat itu dengan usiran yang keras. Ya, cuman kalimat diusir dengan usiran yang keras ini enggak bisa dipertanggungjawabkan kesahihannya. Sebab dari jalan ini ada rawi yang mastur. Tapi kalau secara umum larangan salat antara dua tiang atau antara tiang-tiang memang haditsnya sahih secara keseluruhan. Dan juga dari jalan yang lain dari Abdul Hamid Ibn Mahmud, beliau berkata, saya bersalat bersama Anas bin Malik pada hari Jumat, maka Anas mendorong kami dari antara tiang-tiang, maka kami pun maju, maka kami maju dan kami mundur. Ya. Kemudian Anas berkata, "Kunna nattaqi hada ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kata Anas, kami ya menjaga hal ini, jangan sampai jatuh dalam perkara ini pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tambahnya dalil yang menunjukkan bahwasanya salat antara dua tiang itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Karena itulah yang perlu diingat bahwasanya masjid-masjid sekarang yang kebanyakannya menggunakan sistem pembangunan dengan menggunakan tiang, ya, maka pada saat sholat hendaknya dia jangan sholat di antara dua tiang. Misalnya sekarang tempat kita ini imamnya berada di sini misalnya, dan di belakang imam ini mencukupi sampai 4 saf, ya, sampai ke tiang berikutnya 4 saf. Saf kelima itu mungkin antara dua tiang, Ya, mungkin antara dua tiang. Maka saf kelima, sepanjang masih luas di belakang, dia jangan bikin saf di tiang, tapi dia mundur ke belakang tiang, bikin saf kelima di situ. Ya, jangan sampai ada saf yang terputus oleh tiang atau terputus oleh mimbar. Demikian pula kalau misalnya di masjid tersebut mimbarnya panjang, maka harusnya imamnya mundur. Ya. Imamnya mundur sehingga saf pertama tidak terputus. Dan ini dari tanggung jawab imam. Dia harus menjaganya dan juga makmum, ya. Apabila datang harus pandai, ya, melihat saf, ya, jangan asal ngisi saja. Ya, dan ini termasuk perkara yang perlu diperhatikan dan banyak sekali terjadi kesalahan seputar masalah ini, ya, khususnya di masjid-masjid apa yang besar yang banyak tiangnya, ini menyebabkan banyak keterputusan, ya, kecuali kalau memang masjidnya sudah penuh dan tidak ada tempat lain lagi kecuali antara dua tiang, nah, maka di situ baru datang bolehnya sebab darurat. Sekarang darurat, tidak ada tempat lain lagi daripada dia sholat di luar, ya, itu lebih parah lagi, ya, atau lebih parah lagi walaupun terhitung sholat berjamaah, walaupun terhitung sholat jamaah sebab tidak ada tempat lagi, khususnya pada sholat Jumat yang masjidnya tidak penuh, ada orang yang sholat di luar dan seterusnya, sholatnya syah, tapi ya lebih utama kalau dia dalam masjid antara dua tiang, itu lebih utama kalau memang sudah penuh, ya, kalau memang sudah penuh, ya, demikian. Maka sebagai kesimpulan, sholat antara dua tiang itu hukumnya makruh kalau tidak ada keperluan dan bukan mendesak, ya, dan bukan mendesak, karena itu hendaknya dijauhi. Kemudian kesalahan berikutnya, ini kesalahan sebagian imam, ya, kalau sudah mau sholat dia tinggal dulu lama tafakkur, ya. Dan ini akibat berbagai macam bid'ah yang ada padanya, kadang niatnya diulang-ulang, ya, ada yang kadang menghadirkan apa namanya konsentrasi katanya, ya, dan ada yang menghadirkan sesuatu di hatinya, ya, dan lain-lainnya dari khurafat yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, dan telah disebutkan tadi tentang kesalahan para imam yang menambah tidak membenarkan saf, ya, atau perkataan para makmum ketika mendengar imam mengatakan sawu sufufakum, imam berkata stau stau, ya, makmumnya ada menjawab sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya, atau ada menambah Allahu akbar kabir wa ana bika mustajir, atau ada menambah apa namanya ketika imam berkata stau yarhamukumullah, ya, ditimpali oleh makmumnya alaina wa alaikumur rahmah, ya. Jadi imamnya mendoakan stau luruskan, mudah-mudahan Allah merahmati kalian. Makmumnya menambah, ya, rahmatnya mudah-mudahan terhadap kami dan terhadap kalian. Ya. Semuanya ini tidak terdapat dalam hadis yang sahih dan tidak pula terdapat dalam hadis yang hasan dan tidak pula terdapat dalam hadis yang lemah dan palsu. Ya. Dan ini adalah perkara-perkara yang sama sekali tidak ada dalilnya. Kemudian dari kesalahan-kesalahan dalam poin yang ketiga, dalam fasal yang ketiga ini, atau fasal yang keempat, pada poin yang ketiga, tentang kesalahan-kesalahan dari takbiratul ihram sampai ke salam. Atau sebelum saya mulai di sini, ada satu poin yang saya lupa sampaikan tadi, dan ini saya kira penting, yaitu berkaitan dengan hukum mengakhirkan salat. Ya, dengan alasan waktu belajar. Di perguruan-perguruan tinggi atau di sekolah-sekolah umum, ya, pada saat adzan duhur masih jam pelajaran. Ya, sebagian orang mengakhirkan sholat, nanti setelah belajar baru pergi sholat, tidak sholat di awal waktu. Yang ini termasuk kesalahan. Termasuk kesalahan. Di sini ada pertanyaan diajukan kepada Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Orang ini berkata, didapatkan sebagian kaum muslimin yang belajar di Amerika, mereka tidak bisa menunaikan sholat pada waktunya, ya, sholat berjamaah maupun sendiri. Hal tersebut karena waktu-waktu pelajaran, ya, waktu-waktu materi pelajaran di sana, di sekolah, di perguruan tinggi Amerika, sebagaimana sebagian ikhwah tidak mampu melaksanakan sholat Jumat karena panjangnya waktu pelajaran, sehingga selesainya pelajaran itu karena waktu yang sangat panjang, sehingga kadang sampai ia meninggalkan pelajaran secara sempurna. Ya. Maka apa hukumnya seperti ini? Maka Syekh bin Baz menjawab, wajib atas setiap muslim untuk sholat pada waktunya, dan tidak boleh dia mengakhirkannya dari waktunya karena sebagian pelajaran atau sebagian materi, yang kecuali kalau dia ini sebagai musafir. Ya. Boleh baginya untuk menjama, kalau dia orang yang sakit dan berat, baginya untuk sholat pada waktunya, sholat setiap sholat pada waktunya, maka boleh dia jama. Kemudian kata Syekh bin Baz, adapun kamu, wahai penanya, dan orang-orang yang semisal dengan kamu, ya, kalian tidak mempunyai hukum musafir, karena kalian telah berazam untuk tinggal pada waktu yang sangat panjang. Ya. Dan seorang musafir, kapan dia berniat untuk tinggal lebih dari 4 hari, maka dia harus sholat mukim 4 rakaat. Sholat sempurna 4 rakaat, tidak boleh menjamak menurut jumhurul ulama. Maka yang wajib bagi setiap muslim di semua tempat, kata Syekh bin Baz, hendaknya dia muraqabah, merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hendaknya dia sholat pada waktunya, sholat berjamaah, dan hendaknya berhati-hati, bergampangan dalam hal ini, dan beringan-ringan dalam menjamak sholat tanpa udur yang disyariatkan. Dan hendaknya dia sholat Jumat bersama kaum muslimin apabila pada tempat tersebut ada sholat Jumat, dan tidak boleh dia bergampangan. Mudah-mudahan Allah memberi taufik kepada seluruh kaum muslimin untuk tafaqquh dalam agama dan tetap di atasnya. Sungguhnya dia Allah Maha mendengar lagi Maha dekat. Ya. Dan beliau juga ditanya ya, tentang hukum mengakhirkan sholat karena ada waktu atau pada jam kerja, katanya. Ya. Syekh bin Baz ditanya apa hukumnya, ya, atau orang ini bertanya, katanya kebanyakannya saya luput sholat asar, dan saya sholat asar di rumah itu karena banyaknya pekerjaan saya, dan pekerjaan saya tidak berhenti kecuali tatkala adzan asar. Ya, dan saya keluar dari pekerjaan dan saya dalam keadaan capek, dan saya tidak punya waktu untuk istirahat dan makan, dan saya tidak mampu untuk sholat pada waktunya. Apakah boleh bagi saya sholat di rumah dan mengakhirkan sholat dari waktunya? Kata Syekh bin Baz, ya, apa yang kamu sebutkan bukan udur yang membolehkan kamu untuk mengakhirkan sholat berjamaah. Kewajiban kamu, hendaknya kamu segera sholat bersama saudara-saudara kamu, kaum muslimin, di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Dan hendaknya istirahat kamu, dan kamu mengambil makan setelah kamu sholat, karena Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan atas kamu menunaikan sholat pada waktunya bersama saudara-saudara engkau, kaum muslimin, secara berjamaah. Dan apa yang kamu sebutkan bukan udur yang syar'i dalam mengakhirkannya. Akan tetapi, ya, yang kamu sebutkan itu dari tipuan syaitan, dan dari bentuk-bentuk jiwa yang senang dengan kejelekan, dan terdapat kelemahan iman, dan sedikit rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati-hati dari hawa nafsumu, dan dari syaitan, dan dirimu yang senang dengan kejelekan, sehingga engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak baik akibatnya nanti. Ya. Dan mudah-mudahan engkau selamat dengan kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga engkau dari kejelekan dirimu, dan menjaga engkau dari gangguan-gangguan syaitan. Ini jawaban Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, dan dalil syar'i menunjukkan benarnya jawaban ini, bahwasanya tidak boleh seorang mengakhirkan salat dari waktunya. Belajar, bekerja itu bukan udur, bisa ditinggal. Ya. Tidak mati orang kalau tidak belajar kemudian pergi sholat. Yang dapat udur itu orang yang sakit, atau orang yang musafir, atau yang semisal dengannya, ya, atau dalam keadaan darurat. Ya. Adapun mengakhirkan sholat bukan pada waktunya, maka ini adalah perkara yang tercela dari sisi syariah. Kemudian